Konsultasi Syariah. Hukum memakai sandal dan penutup kepala di toilet. Pertanyaan, apakah dianjurkan untuk memakai sandal dan penutup kepala ketika di toilet? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat riwayat dari Habib bin Saleh, beliau menyatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk toilet, beliau memakai sandal dan penutup kepala. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan kata As-Suyuti, hadis ini mursal. Tabi'in menyampaikan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan statusnya dhaif. Dhaif jami' as-saghir. Mengingat hadisnya dhaif, tidak bisa kita jadikan sebagai acuan dalil, sehingga tidak kita simpulkan bahwa memakai sandal dan menutup kepala bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kita bisa memahami latar belakangnya, di mana orang yang menggunakan sandal ketika masuk toilet, maka kakinya akan lebih bersih dari najis, karena ketika dia menginjak najis yang terkena sandalnya dan bukan kakinya. Tetapi jika toiletnya berkeramik dan kotoran terbuang dengan sempurna di pembuangan, sehingga tidak ada kotoran yang tercecer di lantai toilet, alasan menghindari najis ini tidak berlaku. Para sahabat memakai tutup kepala. Hanya saja, terdapat riwayat dari beberapa sahabat dan tabi'in bahwa mereka terbiasa memakai tutup kepala ketika buang hajat toilet, alasan menghindari najis ini tidak berlaku. Para sahabat memakai tutup kepala. Hanya saja, terdapat riwayat dari beberapa sahabat dan tabi'in bahwa mereka terbiasa memakai tutup kepala ketika buang hajat karena malu kepada Allah. Sebab ketika itu, mereka buang hajat di tempat terbuka, seperti di tengah ladang atau perkebunan. Dari Zubair bin Awam, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah berkhutbah, "Wahai kaum muslimin, malulah kalian kepada Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ketika saya hendak buang air di luar, saya tutupi kepalaku karena malu kepada Rabbku." Hadis riwayat Ibnul Mubarak dan Ibnu Abi Syaibah. Al-Baihaqi mensahihkan riwayat ini. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq tentang anjuran menutup kepala ketika masuk ke tempat buang hajat dan itu sahih dari beliau, As-Sunan. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain dari Ibnu Tawus, "Ayahku menyuruhku apabila aku masuk ke tempat buang air agar aku menutup kepalaku." Ibnu Abi Syaibah. Berdasarkan riwayat ini, para ulama menganjurkan untuk menutup kepala ketika hendak buang air karena alasan menjaga adab. An-Nawawi mengatakan, Imamul Haramain Al-Ghazali Al-Baghawi dan ulama lainnya mengatakan, dianjurkan untuk tidak masuk tempat buang hajat dengan kepala terbuka, Al-Majmu'. Al-Mardawi dalam Al-Insaf juga mengatakan, dianjurkan untuk menutup kepala ketika buang hajat. Demikian yang disebutkan dari beberapa ulama madhab Hambali, Al-Insaf. Apakah anjuran ini berlaku sampai sekarang? Di masa silam, orang ketika buang hajat, mereka harus keluar rumah, di ladang, atau di kebun, atau padang pasir, atau di tempat terbuka lainnya, yang jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga, mereka menutup kepala ketika buang hajat sebagai kesempurnaan adab, karena malu kepada Allah. Dan ini berbeda dengan toilet zaman sekarang yang berada di dalam ruangan tertutup, sehingga atapnya tidak terbuka. Sehingga tidak menggunakan penutup kepala ketika masuk toilet bukan sesuatu yang makruh, insya Allah. Kesimpulannya, 1. Kita tidak meyakini bahwa memakai sandal atau penutup kepala ketika masuk toilet sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat tidak ada riwayat sahih dari beliau. 2. Memakai sandal ketika masuk toilet sifatnya mubah dan dianjurkan dengan alasan untuk menghindari najis. 3. Menutup kepala dianjurkan sebagai bagian dari kesempurnaan adab ketika buang hajat ketika dilakukan di tempat terbuka. Demikian, Allahu A'lam.